episode. Iya, 10 seri sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin, salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, para pendengar Radio Republik Indonesia yang setia mengikuti kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di manapun Anda berada. Sungguh sangat membahagiakan ketika kita dapat mengkaji satu ayat demi satu ayat setiap hari lewat radio yang kita cintai ini. Pada hari ini kita telah sampai pada surah Al-Mu'minun ayat ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'alna ibna Maryama wa ummahu ayatan wa awaynahuma ila rabwah dzati qararin wa ma'in. Artinya, dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami, dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang dan banyak buah-buahan, dengan mata air yang mengalir. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kisah Nabi Musa dan Harun, kemudian Allah berpindah kepada kisah Al-Masih Ibnu Maryam, Nabi Isa alaihi salam. Begitulah indahnya ketika kita membaca Al-Quran, seakan-akan kita dibawa dari suatu negeri ke negeri yang berikutnya untuk mengambil ibrah dan pelajaran. Dari suatu kaum kita pindah ke kaum berikutnya untuk mengambil suatu hikmah dan kemudian menjadi pelajaran yang dapat kita amalkan atau kita harus waspadai pada saat sekarang ini. Nah, apa yang terjadi pada Nabi Isa, Isa bin Maryam dan ibunya Siti Maryam, ini adalah merupakan kisah yang juga sungguh sangat menakjubkan. Dan banyak pula orang-orang yang tidak mempercayai kejadian itu, di mana Nabi Isa dilahirkan dari seorang ibu yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ternyata apa yang terjadi pada anak asuhnya yaitu Maryam itu menginspirasi Nabi Zakaria untuk tidak bosan-bosannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa Allah Maha Pengasih, bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan sesuatu atas kehendaknya. Namun hal itu semakin membuat dia tidak begitu lagi bersemangat untuk memiliki anak karena sudah sampai kepada usia yang tinggi atau usia yang lanjut. Namun dengan kejadian Maryam, di mana Maryam dapat hamil tanpa disentuh oleh laki-laki, maka itu membangkitkan kembali semangat dari Nabi Zakaria untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun telah sampai pada usia yang begitu lanjut. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Zakaria keturunan yang kemudian disebut dengan nama Yahya. Nah, kisah-kisah ini memberikan kita pelajaran di mana Allah Subhanahu wa taala mampu berbuat atas kehendaknya dan tanpa ada yang mampu menghalanginya. Ketika Allah akan memberi, maka tidak ada yang dapat merampas dan dapat mengalihkan atau dapat menahannya. Dan begitu juga ketika Allah menahan sesuatu, tidak ada juga yang dapat memberikan kepada manusia itu. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ini kita baca di dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia rampas kekuasaan itu, Dia cabut kekuasaan itu dari siapa yang Dia kehendaki. Allah yang mengangkat derajat dan seseorang, dan Allah juga yang menurunkannya. Nah, jadi kaitannya erat sama apa yang terjadi pada kisah sebelum ini yang kita bahas beberapa hari yang lalu tentang Nabi Musa dan Harun, di mana Fir'aun sangat menyombongkan dirinya sehingga dia merasa apa yang dia miliki itu adalah kekuasaan mutlak pada dirinya. Ternyata itu adalah sesuatu yang dititipkan Allah. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir para asatiz kita yang tidak asing lagi pada Bapak dan Ibu sekalian, para pendengar setia. Kepada beliau-beliau kita persilahkan dengan segala hormat. Ustaz Zainal mungkin duluan. Ya. Terima kasih. Selain apa yang sudah dipaparkan begitu luas oleh Ustaz Ardi tentang Nabi Isa dan Nabi dan ibunya Maryam, kajian ilmiah sampai sekarang belum bisa menentukan, karena ayahlah yang mendatangkan kromosom XY. Y itulah yang menimbulkan anak laki-laki, sementara wanita itu hanya XX. Bagaimana seorang ibu yang tidak mendapatkan XY dari laki-laki bisa melahirkan seorang anak laki-laki? Misteri yang belum terputuskan. Inilah yang disebutkan dengan ayah, tanda ayah kedua. Tanda kedua di sini adalah pergi ke gunung yang hijau, ila robuatin zati kororim wa ma'in, pergi ke pegunungan yang hijau guna merenungi kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam suasana hiruk pikuk, pikiran tak tentu, sejenak lupakan rutinitas kehidupan fana ini untuk pergi ke pegunungan apa? Guna merenungi kuasa dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini masih terdapat di dalam surat Al-Mukminun, memberi pelajaran kepada kita dari gugusan para rasul yang sudah disebutkan, dari Adam, Nuh, Hud, kemudian baru kemarin Harun dan Musa, hari ini Nabi Isa. Gambaran wahai mukmin, bangkit dan semangatlah. Lihatlah kuasa Allah yang telah terbentang dari sejak diciptakan manusia sampai gugusan para rasul hingga Nabi Muhammad, dan hari ini hingga hari kiamat kelak, bagaimana Allah tetap bersama orang-orang yang beriman. Allah tetap bersama dengan mukminun. Allah melindungi dan menolong. Allah mengasihi dan menyayangi. Allah memudahkan dan melancarkan hidup kita. Jika demikian, kenapa kita tidak bersemangat di dalam iman kita? Kenapa kita tidak menyambut Ramadan dengan sukacita? Kenapa kita tidak melahap Al-Quran untuk dapat mengkhatamkan tidak saja makna, tidak saja ayatnya, tapi juga makna dan aplikasinya? Inilah semangat Al-Mu'minun, inilah semangat para rasul sebagai pentolan teladan Al-Mu'minun, agar kita semangat di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, para pendengar rahimakumullah, satu hal yang juga menarik di ayat ini adalah bahwa salah satu keterangan tentang bagaimana Allah tidak mengatakan di sini mengutus Nabi Musa, akan tetapi mengatakan waja'alna ibna Maryam wa ummahu, keduanya dijadikan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Siti Maryam yang kemudian bisa melahirkan walaupun tanpa disentuh oleh seorang pria. Nabi Musa alaihi salam yang di dalam perjalanan hidupnya cukup mencengangkan karena dia semenjak lahir sudah bisa berbicara layaknya orang dewasa. Dan kemudian melalui ayat ini kita juga diajarkan tentang bagaimana dampak dari membawa kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan dan kenyamanan hidup. Ayat ini menepis anggapan bahwa Siti Maryam dan juga Nabi Musa alaihi salam hidup dalam keadaan susah, hidup dalam keadaan ketakutan dan berakhir dalam keadaan tidak baik. Ayat ini menepis bahwa Nabi Isa alaihi salam mati dalam keadaan dipancung atau disalib, karena Nabi Isa sendiri sudah mengatakan wassalamun alayya wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, keselamatan bagiku saat aku yauma wassalamu alayya yawma wulidtu, ketika aku dilahirkan dan ketika aku hidup dan ketika aku mati. Dan kemudian melalui ayat ke-50 ini juga digambarkan tentang bagaimana kemudian ketika Nabi Isa lepas daripada usaha pembunuhan dari kaumnya, Allah kemudian menempatkannya ila rabwatin zati qarari wa ma'in, di suatu tempat yang penuh dengan dataran yang tinggi, rindang, dan banyak sekali buah-buahan dengan mata air yang mengalir. Intinya adalah kita diajarkan bahwa kalau kita membela kebaikan dan kebenaran, maka hasil baiklah yang akan kita dapatkan. Kalau kita memperjuangkan kebaikan, kita melaksanakan perintah Allah, maka hidup kita akan rabwatin zati qarari wa ma'in, hidup dalam keadaan nyaman, hidup dalam keadaan bahagia. Dan kalau selama bulan puasa kita kemudian mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dan pasti hidup kita akan ila rabwatin zati qarari wa ma'in, akan menjadi jauh lebih baik dan akan menjadi jauh lebih bahagia. Saya kira itu. Terima kasih Ustaz Perdana dan Ustaz Zainal, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika kita dapat mengambil hikmah dari tanda-tanda kebesarannya di alam semesta ini. Semoga kita adalah orang yang cerdas yang dapat mengambil hikmah dari apa yang kita lihat dan kita dengar. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bijamran.